Rok Dewi Umang aja ngatot urang bisa kaget mawar bodas Pakuja teh Mohon tapi kali mana ieu teh hujan aja Oja sor kapayun Sor kapayun hujan Setapak ngaji juga hiji lembur, hari tak rasa capek nak sebab ayah jute. Jalan dor dari gelap, ayat tempat pilihan. Di sana jangan awak rancu, berbeli kacang pilihan. Nuk penting masa lebih, mata mata nu dituju. Wahajah